السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. حضرين الله مليكاً، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung satu demi satu. Nikmat yang sangat banyak. Setiap detik ada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita bersyukur setiap detik? Pertanyaan itu dikembalikan kepada diri kita. Nikmat yang terbesar adalah nikmat ilmu dan iman, ilmu dan amal soleh. Itu kunci kebahagiaan. Itulah nikmat termewah di dalam kehidupan. Makanya tidak heran para ulama kita itu totalitas dalam ilmu dan berusaha mengamalkan ilmu yang sudah dimiliki. Dan mereka berjuang tanpa kenal lelah, tanpa kenal waktu. Al-Imam Abdurrahman bin Al-Qasim Al-Misri, salah satu murid dari Imam Malik, dan Imam Malik adalah guru dari Imam Syafi'i. Dia salah satu murid Imam Malik itu mengatakan, kuntu atil Imam Malik bin Anas golasan. Saya itu datang ke Imam Malik itu sebelum subuh bayangin. Sebelum subuh udah datang. Lalu aku bertanya tentang 2 atau 3 atau 4 masalah. 2, 3 atau 4 pembahasan. Lani kuntu ajidu minhu fi dhalikal waqt insyrah as-sadr. Karena aku melihat Imam Malik itu ketika berada di waktu tersebut itu fresh. Dadanya tuh lapang dan semuanya waktu pagi kan enak atau sebelum pagi. Mungkin lati talamid. Dan itu waktu di mana murid itu sedikit. Artinya kalau di waktu-waktu lain itu beliau senantiasa dikerumuni oleh murid-murid. Gitu. Dan aku datang setiap sahur waktu itu. Setiap sahur datang ke Imam Malik. Setiap sahur. Jadi dan kalau datang tuh beliau nggak ketok pintu, ganggu lah kalau ketok pintu. Datang sebelum subuh ketok pintu atau ngebel atau telepon. Fa'ati itu humarra fatawasattu ataba babihi ka'adati. Jadi beliau tuh kalau datang gelar tikar kalau bahasa kita di depan pintunya Imam Malik, di depan pintu gerbang kalau kita udah duduk aja. Aku nunggu saat Imam Malik keluar untuk salat subuh. Baru disitulah waktu belajar. Jadi waktu belajarnya itu perjalanan dari rumah ke masjid. Sebentar. Ya memang secara umum gak lama kan. Tapi itulah perjuangan ketika seseorang tahu betapa pentingnya dan betapa mewahnya ilmu. Jadi kalau kita kajian jam 5:30 tuh ya, itu nggak ada cerita ngantuk-ngantuk kan. Para ulama itu sebelum subuh udah berada di depan rumah gurunya, Imam Malik. Dan mereka nggak ganggu. Nah, jadi mereka gabungkan antara semangat, spirit, dan adab. Nggak mau ganggu guru, nggak mau ganggu orang. Kalau nggak pakai, assalamualaikum, assalamualaikum, ya ganggu lah. Nggak, nunggu aja di depan. Kalau keluar, baru didampingi. Dan Abdurrahman bin Qasim al-Misri saking setiap harinya ke rumah Imam Malik sebelum subuh, itu beliau sampai dipikir budaknya Imam Malik, subhanallah. Beliau sampai dipikir budaknya Imam Malik. Jadi itulah kalau orang tuh udah mengerti mewah dan nikmatnya ilmu dan betapa bermanfaatnya ilmu untuk kehidupan dia. Adapun kita masih harus dibangkitkan dulu, diingatkan. Dan ilmu itu kebutuhan. Sebagaimana dikatakan Imam Ahmad, manusia lebih butuh ilmu daripada makan dan minum. Karena makan dan minum menjaga kehidupannya di dunia, dan ilmu menjaga kehidupannya di dunia dan di akhirat. Dan itu adalah kita bersyukur kepada Allah. Dan jangan lupa minta pertolongan kepada Allah. Kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Dilancarkan. Diberi pemahaman. Lalu diberikan taufik agar kita bisa menerima dan bisa mengamalkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Lalu marilah kita selalu memperkuat syahadatin kita, la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Jaga diri kita dari kesyirikan. Terus beribadah hanya kepada Allah. Dan dalam beribadah kita mengikuti tuntunan Nabi kita SAW sebagai Nabi dan Rasulullah. Sosok yang paling berjasa. Maka jangan pernah lupa untuk memperbanyak salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wassalam. Ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Hadirin Allah muliakan, masih di awal bab anjuran untuk menambah kebaikan di akhir umur atau fase akhir umur. Dan karena kita gak tahu umur kita, ini juga untuk anak-anak muda. Bukan hanya untuk orang tua. Dan betapa banyak anak muda wafat duluan. Sebanyak yang lebih muda itu meninggal duluan. Betapa banyak seorang ibu kehilangan anaknya. Dan ayah kehilangan harapannya. Anak yang dia dijagokan untuk menjadi suksesor, dia wafat duluan. Dan kita masih bersama surat Fatir ayat 37, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadzir. Bukankah kami sudah memberikan umur kepada kalian yang cukup untuk digunakan berpikir, berzikir kembali kepada Allah bagi orang yang mau berzikir dan kembali kepada Allah. Dan kami sudah dan telah datang kepada kalian peringatan. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang karangan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarij Salikin. Ketika beliau berbicara tentang cemburu, beliau bicara tentang cemburu al-ghairah. Ini menarik. Kata beliau rahimahullahu taala, al-ghairatu ala waqtin fat. Di antara cemburu itu cemburu terhadap waktu yang hilang, waktu yang terbuang, waktu yang terlewatkan. Jadi cemburu itu bukan hanya berkaitan dengan pasangan aja. Bukan cemburu bukan hanya berkaitan ketika orang tua cemburu anaknya lebih condong ke mertuanya misalnya. Cemburu dia. Kenapa sih cucu aku selalu ke sana, aku jarang misalnya. Anak orang tua. Ibu tuh selalu sayang sama adik. Aku enggak, cemburu. Gitu. Karena adiknya dulu ya, dia rasa adiknya terus yang diperhatiin. Atau murid. Ada berapa murid? Cemburu mereka. Karena yang diperhatiin gurunya cuma si A aja, yang lain gak diperhatiin. Atau dianggap kurang perhatiannya. Daripada cemburu. Di antara banyak jenis cemburu, itu cemburu terhadap waktu yang hilang. Pernah gak kita cemburu? Terhadap waktu yang terlewat. Ini cemburu yang sangat sangat sangat merugikan karena bahasa Ibnu Qayyim rahimahullah wahiyya ghairatun qatilah. Ini adalah jenis cemburu yang membunuh, bayangkan membunuh. Jadi cemburu terhadap waktu yang hilang adalah cemburu yang membunuh. Apa maksudnya? Kata para ulama, anna atharaha yushbihul qatl. Karena dampaknya itu seperti pembunuhan. Dampaknya itu seperti pembunuhan. Dan apalagi ketika kita sadari bersama-sama, gak ada jalan untuk mengembalikan waktu-waktu tersebut. Benar. Gak ada jalan untuk mengembalikan. Jadi hadirin Allah muliakan. Kan kayak pembunuhan. Pembunuhan kan kalau udah terbunuh gak bisa dibalikin lagi itu nyawa. Gak bisa dibalikin. Orangnya gak bisa dibalikin lagi ke dunia. Udah dibunuh. Na'udzubillahi min dzalik wa nas'alullah salam wal afiyah. Gak bisa. Wah, ada banyak orang tua nangis anaknya dibunuh. Saya hanya minta kembalikan anak saya. Gak bisa. Sama waktu itu gak bisa. Udah lewat selesai. Gak ada jalan untuk mengembalikan lagi. Dan sangat merugikan. Makanya dampaknya itu seperti pembunuhan. Sangat merugikan. Sangat merugikan. Sangat merugikan. Lalu kata Ibnu Qayyim, fa innal waqta wahiyyu taqaddi, cepat sekali berlalunya, cepat. Cepat kan nggak bisa dibalikin, kalau udah berlalu nggak bisa dibalikin. Ini harus kita sadari. Pernah nggak kita cemburu ketika melihat misalnya anak-anak usia SD, usia SMP menghafalkan Al-Quranul Karim. Anak-anak usia SMP, SMA, bahasa Arabnya tuh lancar. Bisa bahasa kitab. Terus kita mikir, ya Allah, dulu SD, SMP, SMA saya kemana ya? Sampai sekarang gak bisa baca Quran. Jangan kan ngafal, baca aja salah. Terus ngelihat keponakannya bisa baca Quran. Atau lagi lewat mampir ke pondok atau lihat YouTube misalnya. Karena anak kecil bisa baca. Ada enggak rasa cemburu dengan itu? Itu ketika kita pada saat kondisi normal kita ikut kajian, kajiannya ramai, terus kita lihat anak-anak muda usia 20-an tahun semangat, kita renung aja, kita udah usia 40 misalnya, usia 50 dulu usia 20 saya kemana ya, kok gak kayak gini ya, lo beruntung banget, mereka beruntung banget. Atau kita misalnya ada orang usia 40-50 terus rumah tangganya berantakan karena jauh dari agama, karena jauh dari Allah. Terus udah mau ikut kajian terus ngelihat apa couple gitu usia 20-an tahun gandengan tangan ikut kajian, suami istri nih, anak apa pasutri-pasutri muda. Pasutri-pasutri muda sama-sama datang kajian pulang bareng. Mikir aja dia gitu. Dan dia mungkin habis divorce, baru aja cerai. Gara-gara maksiat, gara-gara gak dekat sama Allah. Cemburu gak sih ngeliat gitu? Ayo, saya udah kayak gini rumah tangga saya berantakan karena jauh dari Allah. Cemburu banget ngeliat mereka masih muda dapat hidayah dan memperjuangkan. Itu gak ada rasa cemburu kayak gitu ya. Itu hal, subhanallah, itu hal besar. Ada orang cemburu ngelihat tetangganya banyak duit, dia bisa usahakan. Mungkin sekarang dia nggak punya mobil kayak tetangganya, tapi kalau pasti ada peluang kalau Allah kasih taufik, kalau dia kerja keras dia bisa beli dan lebih mahal dari itu. Cemburu temennya sukses dalam bisnis, dia masih bisa kejar. Tapi kalau cemburu waktu, skakmat hadirin, gak ada. Makanya itu kan Allah berfirman itu dalam surah Fatir, awalam nu'ammirkum, bukankah saya sudah kasih waktu buat kalian, bukankah kami sudah kasih waktu, sudah kasih umur yang cukup untuk digunakan untuk berpikir, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkar fihi man tadhakkar. Terus kemana aja tuh waktu? Nah itu gak ada rasa cemburu kita. Makanya dalam nih. Keterangan Al-Qur'an ini sangat-sangat dalam. Nah lihat begitu tuh gak ada cemburu. Yang lebih muda begitu, Masya Allah. Ilmunya udah lebih jauh lebih banyak. Qur'annya Masya Allah. Lalu mereka apa belajar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus akhlaknya baik-baik. Oh, kita gak karu-karuan di usia 20-an tahun misalnya. Kita gak karu-karuan di usia 30-an. Ini anak-anak muda nih 20 tahun, Masya Allah. Kita lagi duduk di kajian, disenyumin sama mereka. Dikasih makanan, mereka bawa makanan. Atau misalnya kita ikut kajian pada maghrib, tiba-tiba ada sekelompok apa anak-anak muda depan kita, baik mungkin ikhwan atau akhwat, laki-laki perempuan, tiba-tiba ngeriung, terus pas azan ya pada makan korma. Ya, ternyata mereka puasa sunnah. Itu nggak cemburu melihat itu. Ya kalau dulu masih muda udah pada puasa sunnah. Dan seru bagi-bagi, sharing-sharing dibuka semuanya. Ada yang bawa korma, ada yang bawa air, ada yang bawa pastel, ada yang bawa risol. Kita ngelihat dari jarak yang sangat dekat dengan mereka. Mereka senang gitu. Terus begitu mereka ternyata melihat kita mupeng gitu, pengen. Padahal kita lagi pengen suasananya, nggak pengen makan, diajak gabung. Gitu. Ayo kak gabung kak, gitu. Bu ayo gabung bu, gitu. Pak ayo gabung ke kita pak. Seadanya ya. Gitu. Itu nggak cemburu ya, subhanallah. Gue tuh dulu waktu muda kemana aja, kok nggak begini nih. Dan itu nggak bisa balik lagi, nggak bisa balik lagi. Cuma bisa nangis aja gitu. Kok nggak begitu kita? Kita hidup dengan dunia, nggak jelas sudah. Di usia-usia gitu kita keluar masuk mall tanpa ada alasan yang jelas. Kesian. Gitu. Keluar masuk klub. Keluar galau, pulang mabok misalnya. Gak ada artinya. Hidup apa? Ini anak-anak muda ya Allah, senang. Gitu. Udah ke masjid, udah belajar, udah nuntut ilmu. Adabnya juga Masya Allah. Ngajak nimbrung kita. Kita buru-buru puasa Senin Kamis sama mereka. Puasa Ramadan aja enggak dulu. Subhanallah. Puasa Ramadan enggak. Enggak ngerti gitu. Puasa Ramadan dijadikan joke kadang-kadang. Waktu dulu. Ini anak-anak. Udah seru. Aku punya harapan. Terus karena mereka benar-benar meresapi ilmu. Mereka cinta, mereka pada nyatet. Gitu. Kita cuma bengang, bengang dengerin besar. Hanya ngaji jiping, ngaji nguping. Ini yang lebih mudah kita nyatet. Dan ternyata mereka punya punya skill, punya prestasi dalam bidang dunia mereka. Dan mereka jadikan dunia sebagai sarana. Itu gak ngiri begitu ya. Kamu sekolah di mana? Di, oh aku di sekolah apa kuliah di sini tante, aku kuliah di sini kalau di situ. Di samping itu besoknya kita dengar di apa nggak sengaja kita dengar dia lagi baca Quran nungguin ustadznya sambil nunggu kajian dimulai, gila, dia udah kuliah di situ sambil menyebutkan sebuah misalnya PTN yang memang berkualitas, lalu bisa baca Quran, puasanya bagus. Itu gak cembur ya ngeliat sosok-sosok seperti itu. Kita kemana aja dulu? Gini-gini aja. Kita berantakan hidup kita. Atau harus membangun puing-puing dan reruntuhan yang kita hancur, yang merupakan dampak dari hancurnya hidup kita di masa lalu. Subhanallah. Mana rasa cemburu? Padahal waktu itu yang paling mahal. Uang itu bisa dicari. Kita bangkrut hari ini. Tahun depan kita bisa lebih kaya daripada tahun ini. Bismillah. Tapi waktu gimana ceritanya? Dan Allah katakan, awalam nu'ammirkum. Mai tadhakkar fihi man tadhakkar. Kita kan udah kasih umur. Udah kasih waktu buat kalian. Yang cukup digunakan. Ini cemburu yang membunuh, kata Ibnu Qayyim. Terus kita santai-santai aja, subhanallah. Itu yang diminta oleh penghuni neraka, kan? Minta. Tolong kembalikan. Sehingga kita bisa beramal. Tolong kembalikan kita ke dunia. Kita biar bisa beramal. Gak ada, waktu gak ada. Jadi yang diminta oleh penghuni neraka itu bukan duit, bukan uang, bukan jabatan. Yang diminta waktu. Waktu. Kembalikan lagi kita. Kasih kesempatan kami. Waktu dan kesempatan. Kan. Lihat bedanya. Padahal pada saat di dunia, waktu di depan matanya nggak digunain sama dia, dibuang-buang. Yang dicari uang, yang dicari itu hawa nafsu. Depan mata dibuang. Nanti di neraka yang diminta waktu. Bukan apa lagi. Atau kita ikut halaqah Quran sama yang muda-muda. Ya Allah, lidah mereka tuh gampang banget ya dibenerin. Lidahku kok susah banget. Ya karena usia. Udah kelamaan tuh lidah. Itu gak ada cemburu ya. Ya Allah, cemburu banget ya aku. Terus ketika masuk hafalan surat-surat pendek, lupa lagi. Udah ya ingat. Umur gak bisa dibohongin. Faktor U itu benar. Terus teman-teman halaqah kita, halaqah Quran kita yang masih usianya 20 tahun, ya Allah lancar banget, enak gitu ya. Kok aku gak bisa-bisa? Kita gak ada cembur ya. Subhanallah. Lanjutkan kata Ibnu Qayyim. Wal waktu indal abid. Dan waktu menurut ahli ibadah adalah ibadah itu sendiri, adalah berzikir. Jadi waktu menurut kacamata para ahli ibadah itu adalah ibadah. Ketika mereka dengar waktu, yang mereka tahu adalah waktu itu sholat, waktu itu zikir, waktu itu berdoa, waktu itu baca Quran, waktu itu bertahlil, baca la ilaha illallah, waktu itu bertasbih gitu. Jadi tafsir waktu menurut ahli ibadah adalah ibadah, sholat, puasa, berpikir, baca Quran, wirid, bertasbih, beristighfar, itu waktu. Itu waktu. Dan waktu menurut al-murid, orang yang mencari Allah, yang ikhlas kepada Allah, waktu itu adalah al-iqbal ala Allah, kembali kepada Allah. Jadi ketika dia mendengar kata waktu, arti waktu bagi orang-orang yang mencari Allah dan ikhlas kepada Allah adalah kembali kepada Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala, al-iqbal ala Allah, menghadap Allah. Wal jam'iyyati alaih, dan menghimpun semua energi lalu dimaksimalkan kepada Allah. Wal uquf alaihi bil qalbi kulli, dan menghadap kepada Allah dengan seluruh hati dan seluruh jiwa. Itu waktu bagi orang-orang yang ikhlas, selalu diarahkan kepada Allah, selalu diarahkan kepada Allah gitu. Dan itu kelihatan dari semua cara, dari menghabiskan weekend itu kelihatan, dari menghabiskan libur akhir pekan Sabtu Ahad. Oh, itu antara ahli dunia dengan ahli ibadah dan al-murid, orang yang menginginkan dan mencari ridha Allah, itu kelihatan bagaimana ngabisin waktu, bagaimana menggunakan waktu, kelihatan. Contoh lagi liburan, kelihatan destinasi itu melihat, menentukan nih orang sebenarnya ahli ibadah atau bukan. Destinasi, gimana mengisi liburan, kemana, itu kelihatan. Lalu di tempat itu ngapain aja, itu kelihatan. Jadi bagi ahli ibadah, atau bagi orang yang ikhlas mencari Allah, itu gak ada cerita. Kok kamu gak ngaji sih kemarin? Aduh, kemarin tuh gak ada waktu. Karena definisi waktu bagi mereka itu sendiri adalah ibadah. Jadi gimana gak ada waktu? aku udah usahakan kemarin tuh untuk meluangkan waktuku, tapi ternyata kerjaanku banyak, Pak. Aku udah berusaha meluangkan waktuku, tapi kerjaanku lagi padat-padatnya. Nah, itu bukan hari ibadah. Karena bagi hari ibadah, waktu itu adalah ibadah. Bisa dipahami maksudnya ya? Waktu itu berzikir. Waktu adalah momen untuk bertasbih. Momen untuk menuntut ilmu. Momen kembali kepada Allah. Dan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan jiwa dan hatinya. Begitu. Harusnya kebalik. Urusan dunia yang overdosis itu yang kita cut. Besok kita jadi meeting kan. Ini kan lumayan buat tambahan income kita. Oh, mohon maaf, besok gak bisa. Besok gak bisa. Kenapa? Enggak, saya gak bisa. Karena ada waktu, itu waktu untuk ibadah. Waktu untuk kelas Quran. Waktu untuk nuntut ilmu. Waktu untuk mendekat kepada Allah. Dan dia gak perlu cerita juga kan. Tapi ini sayang loh, gak bisa. Karena bagi saya waktu itu untuk itu. Udah income saya udah cukup, alhamdulillah. Nggak akan selesai-selesai kalau diikutin terus. Gitu. Itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kita lanjutkan. Wal waktu a'azzu syai'in 'alaihi. Dan waktu adalah hal yang paling berharga bagi dia. Paling mewah bagi dia. Paling mewah. Nggak ada yang lebih mewah dari waktu. Nggak ada yang lebih mahal dari nikmat dunia daripada waktu. Yugaru alaihi an yanqadhiya biduni dzalik. Maka akan muncul kecemburuan yang besar jika waktu itu berlalu tanpa ibadah dan mendekat kepada Allah. Itu baru cemburu dia. Ya Allah. Sedih gitu. Waktu saya sehat kemana aja. Dulu waktu fisik saya fit, prima. Sehat walafiat. Kok saya gak pakai buat ibadah? Sekarang saya sudah divonis dokter. Sebuah penyakit. Dan penyakit ini penyakit seumur hidup misalnya. Dan benar-benar menggerogoti stamina saya, fisik saya, organ tubuh saya. Sehingga saya gak bisa ngapa-ngapain. Atau akan menurun. Terus kita lihat teman-teman yang sehat, usia yang lebih muda dari kita, semangat ke sana, semangat beramal soleh, semangat berinfak, semangat bantu orang. Itu kan gak cemburu ya. Berarti kita gak tahu hakikat dari waktu. Di akhirat itu yang diinginkan ahli neraka adalah waktu. Subhanallah. Sudah cemburu dengan itu, cemburu. Kok dia bisa ya? Kenapa saya udah begini? Saya udah sia-siakan waktu. Sekarang saya udah sakit-sakitan. Kita yang misalnya sholat, baru sholat di usia-usia tua misalnya. Dan begitu sholat, udah gak bisa berdiri lagi. Ada pengapuran, ada sakit-sakitan, akhirnya pakai kursi. Terus ngeliat orang yang masih menunggu sholat berdiri gitu. Itu gak cemburu ya. Kita yang misalnya udah gak bisa, belum apa sakit, susah sujud. Sujud pusing, segala macam. Memang, kita bisa sholat dalam kondisi duduk atau tidur. Tapi posisi sujud itu sendiri kan simbol kerendahan yang luar biasa. Makanya ada sholat itu kan terdiri dari gerakan, karena gerakan itu penting. Kita menyentuhkan kening kita, wajah kita, di lantai sujud kita. Itu kan merendahkan serendah-rendahnya. kita letakkan bagian tubuh kita yang paling kita jaga, letaknya paling atas, kepala, wajah, itu letak paling atas. Lalu bisa serendah dengan lantai sujud. Kalau sekarang gak bisa lagi karena udah tua dan seterusnya. Atau ngelihat orang bisa sujud, mana kecemburuan? Mana kecemburuan? Fa'idha fatahul waktu la yumkinu istidraku albatta. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan kalau waktu itu sudah berlalu, gak akan bisa diulang kembali. Gak akan bisa digapai kembali. Ketika usia 20-an tahun kita sia-siakan, gak akan bisa balik lagi ke usia itu. Ketika usia 30-an kita sia-siakan, gak akan bisa kembali lagi ke usia tersebut. Ketika usia 40-an kita sia-siakan, gak akan bisa kembali ke usia itu. Karena waktu tsaniya qad istahaqqa wajibahu al-khass. Ini menarik. Karena waktu yang berikutnya itu menuntut kita untuk mengerjakan kewajiban yang berkaitan dengan waktu tersebut. Jadi setiap waktu itu punya hak gitu. Setiap waktu punya hak. Jadi ketika contohnya, ketika kita masuk waktu maghrib, ada orang masuk waktu maghrib, dia gak sholat asar. Udah lewat, udah asar, lewat. Tanpa ada alasan segala macam. Kecuali kalau ada udzur, kecuali tidur misalnya, atau lupa. Manama anis sholat, au nasya fali sholat, ya idha dhakaroha. Orang siapa yang tidur, atau dia lupa, dia belum sholat, maka hendaknya dia sholat ketika dia bangun atau dia sadar. Tapi kok benar-benar sengaja ninggalin sholat kan dosa. Dan waktu asar gak bisa balik lagi. Dan ketika dia masuk waktu maghrib, kewajibannya sekarang waktu maghrib. Kewajibannya sekarang waktu maghrib. Atau kewajibannya sekarang maaf, sholat maghrib. Jadi setiap waktu itu punya hak masing-masing. Setiap waktu itu punya hak masing-masing. Itu masalahnya. Jadi kan misalnya ada orang, contoh, ada orang ketika ketika masih single, masih jomblo, dia nggak menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Lalu dia menikah. Akhirnya dia menikah tanpa ilmu, nggak ngerti apa. Lalu dia punya banyak anak. Misalnya anaknya 3. Dan sekarang sadar, iya. Aduh, aku cemburu banget ya, mereka tuh udah belajar tentang iman, tentang kesabaran, tentang bagaimana jadi suami, jadi istri. Sedangkan saya anak udah 3. Nah, ketika kita kehilangan momen itu nggak bisa diulang lagi. Yang jadi masalah adalah sekarang kita punya kewajiban untuk didik nih 3 anak, dan itu juga nggak bisa dihilangkan kan. Jadi akhirnya akumulatif terus. Fa'idha fatahu waktun fala sabila lahu ila tadarukihi. Kalau sudah kehilangan, gak ada kesempatan untuk mengulang kembali. Menarik keterangan sebagian para ulama, kata mereka, fal ghayratu ala tafwid tafwidun akhar. Dan ketika kita menyesal karena kehilangan waktu, itu sebenarnya buang-buang waktu juga. Jadi, dalam gak sih? Kita nyesel, ya lu, karena saya nyesel banget. Penyesalan Anda itu kan habisin waktu. Akhirnya buang-buang waktu lagi. Tapi sulit untuk tidak menyesal. Oh, alin rakanya nyesel. Menahan penyesalan itu susah. Apalagi PR numpuk. Dan hidup dengan penyesalan kan gak enak. Sebagaimana sudah kita bahas. Hidup dengan kecemburuan tuh gak enak. Tapi itu akan muncul terus cemburu lagi, ngeliat itu cemburu, cemburu, cemburu. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, jangan sia-siakan waktu. Karena kalau kita sia-siakan waktu dalam konteks ini ya, nanti di masa yang akan datang, di hari esok, kita harus menghadapi penyesalan dan kecemburuan. Di samping kita punya PR yang numpuk, ini udah PR numpuk, ditambah lagi penyesalan dan kecemburuan yang akan menghabiskan waktu kita lagi. Jadi double. Dan melawan penyesalan dan kecemburuan itu gak mudah. Oh, gak mudah. Susahnya minta ampun. Coba, coba tanya. Tanya, misalnya, tanya wanita yang pencemburu. Susah, enak apa? Mudah gak melawan rasa pencemburu tersebut? Gak mudah. Susah minta ampun. Dan akhirnya waktu habis. Makanya para ulama mengatakan, al-waktu kasif, waktu itu ibarat pedang, illam taqta'u qata'aka, waktu itu ibarat pedang, kalau Anda tidak tebas dia, dia akan tebas Anda. Udah lah hadirin, waktu itu seperti pedang. Kalau Anda tidak tebas dia, dia akan tebas Anda. Kalau Anda tidak patahkan dia, dia akan tebas Anda. Dan bahasanya tajam, kan itu tadi. Membunuh waktu itu, membunuh. Menghancurkan semua. Menghancurkan, membunuh harapan. Membunuh cita-cita kita. Kalau disia-siakan, membunuh mimpi-mimpi kita. Membunuh peluang masuk surga. Ya, membunuh. Jadi hadirin Allah muliakan. Dan kalimat al-waktu kasif, waktu ibarat pedang, kalau Anda tidak tebas dan dia akan tebas Anda, itu kalimat yang benar-benar penting sekali dan menghujam di dalam hati para ulama, di antaranya Imam Syafi'i. Syafi'i itu salah satu kalimat yang mempengaruhi beliau dan benar-benar memberikan manfaat dan faedah ke dalam diri beliau dan kehidupan beliau, ini kalimat ini. Waktu itu ibarat pedang, kalau Anda gak tebas, dia yang tebas Anda. Artinya kalau kita, maksudnya kalau kita gak isi dengan kebaikan, dengan ibadah, dia akan membunuh semua cita-cita kita, semua mimpi kita, semua harapan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ini gak sadar ya, kita ini selama ini bermain dengan pedang. Makanya kalau anak kecil bilang, eh jangan main pisau, ya itu pisau, ini pedang. Setiap hari senjatanya kita bermain dengan pedang kita sendiri. Kalau kita gak tebas itu, dia akan tebas kita. Dan yang akhirnya timbul penyesalan. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadzir. Bukankah kita sudah kasih waktu, kita kasih umur kepada kalian yang cukup, cukup, tapi kalian enggak gunakan, maka ditebaslah sama waktu itu. Ditebas. Fadzuqu, rasakan azab neraka. Wa ma lidzalimina min nasir, enggak ada penolong bagi orang-orang zalim. Allah Ta'ala bisa. Sekarang boleh tangan kita. sama berubah apa tidak? Waktu ini luar biasa. Nasallahu alaihi. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memanfaatkan waktu sehingga tidak menyesal pada hari akhirat kelak. Ini bisa disampaikan, kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Ustadz, ada yang ingin saya tanyakan, bagaimana membimbing lansia yang sudah pikun untuk tetap beribadah? Syukuran Ustadz. Ya, terima kasih atas pertanyaan dan semoga keberkahan dan penjagaan Allah juga untuk penanya dan kita semua dan seluruh kaum muslimin. Membimbing lansia yang sudah pikun untuk tetap beribadah, kita harus ingat hadirin, apakah orang tua tersebut itu masih berakal sehat apa tidak? Kalau sudah tidak berakal sehat, maka ghairu mukallaf, maka dia atau beliau itu tidak dibebankan syariat lagi, tidak dibebankan syariat. Jadi sudah lepas dari syariat. Kita yang dituntut, kita masih dituntut mendoakan beliau, memohonkan ampunan terhadap segala khilaf beliau ketika hidup dan seterusnya. Tapi kalau sudah tidak berakal sehat, saya tidak mengatakan sosok lansia dalam pertanyaan ini, tapi kita lihat sendiri masih punya akal sehat apa enggak. Kalau udah enggak ada, udah gak bisa bedakan ini, udah gak tahu apa-apa. Benar-benar pikun. Gak tahu apa-apa. Udah kayak anak kecil gitu loh. Anak usia. Bahkan lebih ini dari anak kecil. Anak kecil masih bisa. Anak kecil bisa diajak komunikasi kan. Ini udah gak nyambung dan seterusnya. Maka kalau demikian, maka tidak dibebankan oleh syariat. Artinya tidak, sudah gugur kewajiban dan larangan gitu loh. Karena syarat dibebankan syariat, syarat harus sholat dengan segala macam dalam ilmu usul fikih dan fikih apa? Akil balik kan gitu ya. Akil berakal sehat dan balik. Sudah masuk usia balik. Dan masuk usia balik, tandanya mimpi basah atau haid atau usia 15 tahun sebagaimana keterangan mayoritas para ulama dan ini mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Oh, tidak bisa. Dan ada beberapa pertanyaan yang semakna. Seperti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim beserta keluarga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Begitu pula kaum muslimin seluruhnya, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya, Ustaz, apabila nenek saya yang berusia hampir 90 tahun sudah terkapar tidak dapat bangun lagi semenjak 4 tahun yang lalu dan selalu menggunakan pamper serta sudah tidak lagi bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang mimpi. Jadi gak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang mimpi. Ngomongnya suka ngelantur tapi tidak pikun. Apakah masih wajib untuk sholat siapa yang seharusnya berkewajiban untuk membimbing sholat sekali lagi, kalau sudah tidak tidak berakal sehat, tidak dibebankan syariat. Jadi kita lihat sendiri dan kita bisa bedakan masih punya akal sehat atau tidak. Dan yang berikutnya, ketika kita punya sosok-sosok seperti ini, banyak doa hadirin sekalian. Alhamdulillah di afani mimabtalahu bihi wa faddalani ala kathir mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang tidak mengujiku sebagaimana ujian beliau. Terus juga kita jangan lupa doa zikir pagi petang, minta perlindungan dari masa tua, min su'il kibar, masa tua yang tidak bagus. Dan diantara doa Nabi sekarang kan, Allahumma inna a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil kubur wal haram. Masa tua yang enggak baik. Bukan enggak baik ini ya, bukan baik enggak dosa berat dan seterusnya. Jadi minta pertolongan kepada Allah. Semoga sampai tua kita masih akil atau akilah, dan masih bisa menjalankan ibadah dan tidak merepotkan orang dan seterusnya. Tapi kalau itu terjadi nenek kita, orang tua kita, maka itu ujian untuk kita. Dan kita harus berkhidmat sesuai dengan kondisi mereka. Dan jangan mengeluh. Itu pahalanya besar. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah selalu menjaga Imam Nawawi dan keluarganya. Bismillah, warahmati Imam Nawawi, Ustadz dan keluarga, tim serta umat Islam di dunia ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Begitu juga yang bertanya. Apa Ustadz yang bertanya, bagaimana jika di masa tua seseorang dihadapkan pada kondisi yang harus merawat cucu-cucunya? Mungkin dikarenakan suatu hal, apakah masih bisa maksimal melakukan ketaatan kepada Allah Jazakallahu khairan barakallahu fikum? Yang pertama, perlu didudukan ya, karena sebenarnya cucu-cucu kita itu tanggung jawab orang tuanya. Jadi apabila orang tuanya bisa dan itu, hendaknya dikembalikan ke hukum asal. Karena yang terbaik adalah mengembalikan setiap orang pada perannya masing-masing. Itu solusi terbaik. Tapi kalau tidak memungkinkan, mungkin orang tuanya meninggal atau orang tuanya dan beberapa kendala lain, maka merawat cucu itu pahalanya besar hadirin. Pahalanya besar, maka didiklah cucu kita dengan benar. Dan perlu diingatkan buat para kakek dan para nenek, para oma, para opa, para jid dan janda, jangan manjakan cucu-cucu kita. Jangan memanjakan cucu-cucu kita. Karena seringkali para kakek dan nenek ini, kalau udah sama cucunya, kesulitan mencari kata tidak di kamus mereka. Jadi semuanya halal dan thayyibah gitu. Mau cucunya mau halal, boleh gitu ya. Halal itu maksudnya boleh. Cucunya mau ke kiri boleh, mau jajan semuanya boleh. Semua boleh. Dan semua peraturan orang tuanya ditabrak. Makanya kan bagi banyak cucu itu bersama kakek nenek itu surga dunia. Surga kan semuanya boleh gitu ya. Jadi semuanya nyaman. Dan itu gak baik buat cucu-cucu. Akhirnya jadi manja. Akhirnya jadi mengadu domba antara ibunya sama neneknya. Dan jangan pernah meremehkan kecerdasan dan kecerdikan cucu-cucu kita. Wah, cucu kita jago. Dia tahu gimana pintu masuk dari mana untuk menggolkan mimpi-mimpi mereka. Gitu loh. Kalau sama Pak ayah ibunya atau abi uminya nggak boleh makan es krim, dan di situ lagi pada ngumpul, mereka nggak akan minta kepada ayah ibunya, mereka akan minta ke neneknya. Nenek, aku mau es krim coklat. Ya udah beli aja. Udah nggak berkutik tuh. Tapi sama mama nggak boleh. Nanti nenek bilang sama mama kamu, udah beli. Oh, nenek baik. Udah lagi dia domba kita dengan anak kita sendiri. Dalam tanda kutip ya. Artinya maksudnya jangan buka pintu itu lah. Jadi rawat dengan benar. Apalagi misalnya neneknya ini udah atau kakeknya ini udah belajar agama, udah ikut kajian. Jadi terapkan ke cucu. Apa kesalahan kita waktu kita didik anak dan kita ulangi lagi ke cucu kita. Dan yang sudah baik dipertahankan. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz dan keluarga, tim dan umat muslim di seluruh dunia. Amin. Ingin bertanya Ustaz, orang tua saya sangat kuat berpuasa, padahal usia beliau sudah hampir 80 tahun. Kami kadang khawatir beliau butuh asupan air lebih banyak, terutama situasi seperti saat ini. Apakah salah jika kami meminta beliau tidak puasa sunnah dulu? Apakah salah meminta beliau tidak puasa Ramadan dulu? Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khair. Mengarahkan untuk tidak puasa sunnah dulu dan mengarahkan tidak puasa Ramadan dulu itu berbeda kasus, karena yang satu sunnah, yang satu wajib. Poinnya adalah khususnya Ramadan ya. Kutiba alaikum siyam, yang mewajibkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka harus berpuasa kecuali tidak direkomendasikan secara medis. Maka solusinya adalah tanya kepada dokter atau gunakan pintu medis. Kalau medis bilang gak ada masalah, maka gak boleh dihalang-halangi. Bukan harus disemangati. Dan yang kedua, ingat bahwa ibadah itu berkah. Ibadah itu memberikan keberkahan jika dilakukan dengan cara yang tepat ya. Dan tidak maksa. Dan ingat gak apa? Jadi kalau medis sudah bilang gak ada masalah, asal minumnya cukup dari maghrib sampai subuh, ya udah. Dan insya Allah berkah. Dan Allah akan jaga bintilai ta'ala. Saya rasa cukup karena waktu sudah habis. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak. Dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Dan semoga kita bisa memanfaatkan waktu. Azu. Ni'amillahi azza wa jalla. Ini nikmat yang paling luar biasa, nikmat duniawi yang paling luar biasa. Dan waktu adalah ibadah. Jadi bukan time is money, bukan. Waktu itu ibadah. Waktu itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qul hadza subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.